Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqulal musannifu hafidhullahu ta'ala. Watusannu dan dianjurkan membesuk orang yang sakit. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi. Ada lima hak yang menjadi kewajiban seorang muslim atau wajib didapatkan oleh seorang muslim, dan itu karena menjadi kewajiban saudaranya. Maka di antara yang Nabi sebutkan adalah iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Dan jika zarahu, seorang itu membesuk orang yang sakit, maka adalah dia menanyakan kondisi si sakit. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat orang yang sakit dan menanyakan kabarnya. Wa takunu ziyaratu yawman ba'da yawmin, dan hendaknya membesuk orang yang sakit itu yawman ba'da yawmin, berulang kali, tidak hanya sekali selama dia sakit sebulan, namun yawman ba'da yawmin, sehari nengok, kemudian sehari libur, besoknya lagi nengok lagi. Au ba'da yaumain, atau setelah dua hari nengok, dua hari break, kemudian berikutnya. Selama si sakit itu tidaklah menginginkan kunjungan setiap hari. Maka dan disinilah bedanya iadah dengan ziarah. Ya, oleh karena itu berkaitan dengan hak orang yang sakit adalah iadatul mariyab dan bukan ziaratul mariyab. Kalau ziaratul mariyab, maka dia sakit sebulan kita tengok sekali, itu sudah ziaratul mariyab. Namun kalau iadah itu adalah kunjungan yang berulang kali. Iyadah itu adalah kunjungan berulang kali, lain halnya dengan ziarah. Dan yang menjadi hak mayit adalah iyadatul marib. Sehingga maka ada sifat berulang kali dalam membesuk orang yang sakit. Dan di sini beliau contohkan, ya, sehari besok, sehari tidak, atau sehari besok, sehari nengok, dua hari break, kemudian hari ketiga baru nengok lagi, dan seterusnya. Kecuali jika si mayit ingin agar person tertentu ini yang merupakan kawan dekatnya setiap hari menengoknya. Dan untuk orang yang tidak istimewa di hati si sakit, maka dua hari sekali atau tiga hari sekali. Dan yang jadi praktek banyak kita adalah ziyatul marid dan bukan iyadatul marid. Yang jadi praktek banyak orang itu adalah ziyaratul marid dan bukan iyadatul marid. Wala yutilul julusa indahu, dan janganlah duduk lama di dekat si sakit kecuali jika si sakit menginginkan agar kita duduk lama di dekatnya, karena kita adalah orang yang dekat di hatinya dan dia sangat terhibur dengan kehadiran kita. Dan ketika kita membesuk orang yang sakit, kita katakan kepada si sakit, la ba'sa 'alaik, tahurun insyaallah. Semoga sakitnya adalah sakit yang tidak mengapa, artinya sakit yang ringan dan membersihkan dosa insyaallah. Dan adalah dia masukkan kepada si sakit rasa gembira, jangan ditakut-takuti. Oh, teman saya sakit kayak gini terus tiga hari terus mati loh. Namun adalah dia berikan harapan, cerita-cerita yang membangkitkan semangat dan harapan. Dan adalah dia doakan agar sembuh, dan dia tandanya diruqyah dengan membacakan Al-Quran dan ayat atau surat yang ditekankan untuk jadi bacaan atau ruqyah untuk orang yang sakit adalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq dan An-Nas. Meskipun sakitnya bukan karena kesurupan, karena banyak orang ruqyah itu identik dengan jin dan kesurupan. Ini ruqyah di sini untuk orang yang sakit, boleh jadi sakit demam, boleh jadi sakit flu berat, boleh jadi yang lainnya. Kemudian dianjurkan bagi si sakit untuk mewasiatkan sebagian dari hartanya untuk amal kebajikan. Dan kalau yang ini hukumnya dianjurkan, dan wajib baginya untuk mewasiatkan bimalahu apa yang jadi haknya, wa ma'alaihi dan apa yang jadi kewajibannya. Kewajibannya duit berupa utang, wa ma'indahu dan apa yang ada di tempatnya berupa barang titipan, wal amanah dan barang-barang amanah. Dan berpesan tentang bahasanya punya utang sekian, kemudian punya barang titipan yang harus dikembalikan ini dan itu, adalah satu hal yang matlub diperintahkan meskipun seorang itu dalam kondisi sehat. Meskipun seorang itu dalam kondisi sehat, maka dituntunkan untuk mencatat barang titipan apa yang ada di tempatnya dan utang pada siapa saja. Berdasarkan hadis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahakum ri'in muslimin lahu syai'un yusibihi, maka tidaklah sepatasnya seorang muslim yang dia punya sesuatu yang harusnya dia wasiatkan berlalu dua malam kecuali wasiatnya telah tercatat di sisinya. Kata-kata di sisinya artinya tersimpan dengan rapi atau terjaga dengan baik. Maka catatan tersebut tersimpan dengan baik, bukan kemudian kertas yang kemudian ditaruh dipindah-pindah kemana-mana sehingga ketika dicari ini kertas di mana bingung. Bukan demikian, namun indahu menunjukkan kalau itu terjaga dengan baik. Itu yang muttafaqun alaih. Maka di sini disampaikan wasiat ada dua jenis, ada wasiat yang wajib mencatatkan dan menyampaikan wasiat yang wajib. Wasiat berupa saya punya utang pada fulan, saya punya barang titipan milik si A, si B, si C. Nah, ini hukumnya wajib. Kemudian ada wasiat yang hukumnya dianjurkan. Dan ini adalah terutama ketika seorang itu merasa ajalnya telah dekat, dianjurkan untuk mewasiatkan sebagian harta dan agar disalurkan ke kegiatan sosial. Ini saya punya tabungan 50 juta, tolong 10 juta untuk ini. Ini tolong 10 juta untuk beli mushaf Al-Qur'an, bagikan di masjid di daerah ini. Ini wasiat yang dianjurkan. Kemudian lanjutannya, dan disebutkannya dua malam di sini adalah ta'kid, adalah penegasan dan bukan pembatasan. Sehingga karena itu maka makna hadis tidaklah sepatutnya berlalu satu masa meskipun sebentar kecuali wajah telah tercatat dan tersimpan dengan baik. Karena seorang itu tidak mengetahui mata yudrikuhul mautu, kapan mati itu akan mengejarnya. Maka mati itu diistilahkan dengan mengejar karena tidak ada orang yang ingin mati. Orang pengennya tidak mati. Maka orang itu baru mati setelah dikejar oleh mati, dan kematian berhasil mengejarnya. Dan adalah orang yang sakit itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, ana inda dhanni abadi bi, aku mengikuti sangkaan hambaku. Wa yata'akkad dzalika, dan berbaik sangka itu lebih ditekankan lagi ketika dia merasa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala alias mati. Maka sakit secara umum berbaik sangka Allah membersihkan dosanya, Allah mengangkat derajatnya dengan sakit yang diberikan. Kalau sudah merasa demikian dekatnya kematian, maka lebih ditekankan lagi untuk berbaik sangka. Kemudian dianjurkan bagi orang yang yahduruhu, hadir saat sakaratul maut. Saat orang itu merasa sudah dekat dengan mati, tatmi'uhu, hendaknya dia menjadikan si orang tersebut memiliki tamak dan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi ini hendaknya yang lebih dominan adalah aspek roja, aspek harapan dibandingkan aspek rasa takut. Lain hanya dalam kondisi sehat, maka hendaknya rasa takut dan rasa harap itu kurang lebih sama. Kenapa? Karena orang yang lebih dominan rasa takut, maka rasa takut itu akan menjerumuskan dia fi nau'in minal ya'as, satu jenis keputusasaan. Dan siapa yang dominan pada dirinya harapan akan menjerumuskannya ke dalam rasa aman terhadap makar Allah. Yang dimaksud dengan makar Allah, orang itu dapat nikmat padahal Allah memberikan kepadanya nikmat supaya dia larut dalam maksiat. Ya, sama dengan kurang lebih istidraj. Itulah makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tambah maksiat kok rezekinya tambah lancar, maka dia pun semakin mantap berbuat maksiat. Maka di sini disampaikan, kalau orang dalam kondisi sehat, hendaknya menyeimbangkan antara rasa harap dan rasa takut. Sedangkan jika orang itu dalam kondisi sakit, terutama menjelang sakaratul maut, maka wajib yang didahulukan, didominankan adalah rasa harap. Kemudian jika ihtadara, ihtadara artinya mengalami sakaratul maut, si sakit mengalami sakaratul maut, maka dianjurkan bagi orang yang hadir di situ untuk mentalkinnya, untuk mengajarinya la ilaha illallah, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah mautakum, orang yang tidak mati di antara kalian. Bukan itu mautakum, kan orang yang mati, kenapa kita artikan orang yang mau mati? Jawabannya, karena itulah yang mungkin untuk diajari. Ya, adapun yang sudah mati tidak mungkin diajari. Ya, maka mautakum di sini kalau dalam ilmu balaghah disebut majas mursal alaqah ma sayakunu. Majas dalam pengertian sesuatu disebut dengan masa depannya. Ini orang sakaratul maut, masa depan dia adalah mati, maka dia disebut dengan mautakum. Maka ajarilah orang-orang yang tidak mati di antara kalian ucapan la ilaha illallah, diatkan oleh Muslim. Dan para fuqaha mengatakan hendaknya bentuk mengajarinya jangan dalam bentuk kalimat perintah. Karena orang yang susah kemudian diperintah-perintah, maka boleh jadi dia tidak suka dengan cara penyampaian, akhirnya dampaknya dia malah tidak suka dengan kalimat la ilaha illallahnya. Dan ini bahaya. Dan tujuan talqin adalah supaya orang tersebut mati dalam keadaan ucapan yang terakhir adalah kalimatul ikhlas. Sehingga kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah, menjadi khitama kalamihi, perkataan yang terakhir. La ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas. Ikhlas artinya murni, karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya dan mengamalkannya akan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah tanpa yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dan ingat yang Nabi katakan, dia pasti masuk surga, dan Nabi tidak mengatakan dia langsung masuk surga. Dan itu ada dua kalimat yang berbeda. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dan ini bukanlah maknanya langsung masuk surga. Karena orang masuk surga, orang yang pasti masuk surga itu ada dua kemungkinan, ya. Pasti dia masuk surga, dan setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Namun pasti masuk surga itu ada dua kemungkinan, pakai langsung atau pakai mampir. Ya tinggal amalnya itu amal kelas ekonomi ataukah kelas bisnis. Ya. Nah, kalau amalnya amal kelas ekonomi ya mampir ya. Nah, ya mah biasa terminal lah, mampir. Nah, kalau ingin nggak ya nggak mampir, nggak pakai mampir ya amalnya harus amal kelas bisnis. Ya. Ya, amal yang kelas bisnis nggak pakai mampir. Kalau amalnya cuma kelas ekonomi ya mampir. Kelas ekonomi nanti juga bertingkat-tingkat kualitasnya ya. Kalau kelas ekonomi sekali ya mampirnya lama, ya. Mampirnya lama. Kalau nggak begitu ekonomi banget-banget ya mampirnya sebentar. Wa yakunu talqinuhu, dan adalah cara mengajarinya dengan lembut, yaitu tidak dengan kalimat perintah, namun dengan menyebutkan la ilaha illallah di dekatnya. Karena kalimat perintah itu ya, nilainya bukanlah kalimat yang lembut, namun kalimat ajakan, kalimat persuasif itu yang ya, bernilai lembut. Wal yukthir alaihi, dan jangan berulang kali, jangan nyerocos terusnya, jangan nyerocos terus. Kenapa? Li'alla yabjaruhu, supaya la ilaha illallah atau talqin itu tidak menyebalkan dia. Wa fi hadzal hal, padahal dia dalam kondisi semacam ini, kalau dia sebal dengan itu bahaya nanti efeknya. Kemudian wa yusannu ay wajjaha ilal qiblati, dan ketika ihtidar, ketika kondisi sakaratul maut, dianjurkan orang tersebut dihadapkan ke arah kiblat, dimiringkan seperti posisi orang yang dimakamkan. Dan tentang menghadapkan orang yang sakaratul maut ke arah kiblat, satu hal yang diperselisihkan ulama. Di sini kita lihat pendapat penulis menganjurkannya. Dan ini adalah pendapat jumhur tabi'in. Sedangkan sebagian tabi'in semacam Sa'id ibn Musayyib mengingkari hal ini. Dan pendapat yang mengingkari hal ini dipilih oleh Al-Albani di Ahkamul Janaiz. Dan yang tepat wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat jumhur dalam masalah ini. Bahasanya hal tersebut adalah satu hal yang dianjurkan. Kemudian ketika dalam kondisi sakaratul maut tadi, yukra dibacakan di dekatnya suratul Yasin. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang hendak mati di antara kalian. Diatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, dinilai hasan oleh Ibnu Taimiyah. Dan yang dimaksud dengan mautakum adalah man hadaratul wafatu, adalah orang yang kematian telah menghampirinya. Amma man mata, adapun orang yang sudah betul-betul mati, maka tidaklah dibacakan Al-Quran di dekatnya. Sehingga hukum membacakan Al-Quran di sini dirinci. Kalau Al-Qira'atu 'alal mayyit, bacaan Al-Quran untuk mayit setelah dia mati, hukumnya bid'ah. Lain halnya dengan membacakan Al-Quran kepada orang yang dalam hal ini Yasin, kepada orang yang dalam kondisi ihtidar, dalam kondisi sakaratul maut, fa'innaha sunnatun, maka itu adalah satu hal yang dianjurkan. Fal qira'atu, maka membacakan Al-Quran di dekat jenazah sebelum berangkat ke makam, au alal qabri, atau di atas makam setelah dimakamkan, atau pada saat ziarah kubur, au liruhil mayyit, atau ada bacaan Al-Quran yang ditujukan kepada mayit, artinya setelah dia mati, ya, setelah dia lama mati, maka tiga-tiganya ini, kullu hadza, semua hal ini, tiga hal ini, minal bida'i, di antara bid'ah yang tidak pernah Allah turunkan dalil untuk membenarkannya. Dan jadi kewajiban seorang muslim mengamalkan sunnah, yaitu qiraatu yasin untuk orang yang membaca dalam kondisi sakaratul maut, dan hendaknya meninggalkan bid'ah. Maka hadis iqra yasin ala mautakum diperselisihkan ulama. Ya, di sini tadi disampaikan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan dinilai hasan oleh Ibnu Taimiyah. Sehingga menurut ulama yang menilai hadisnya hadis yang kuat, boleh jadi sahih ataukah hasan, maka ini tentu satu hal yang dianjurkan. Maka Syekhul Islam Taimiyah di antara ulama yang menganjurkan qiraatu yasin, membacakan yasin kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Dan ini adalah pendapat Syekh Saleh Fauzan di sini di Mulaqas Al-Fiqhi, demikian juga pendapat Ibnu Utsaimin di Asharul Mumti. Beliau-beliau menganjurkan qiraatu yasin, membacakan surat yasin, ya, untuk orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani di Ahkamul Janais, sehingga beliau memasukkannya sebagai bida'ul janais. Sehingga beliau memasukkan qiraatu yasin alal muhtadar, membacakan yasin kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut, di antara bid'ah. Maka perhatikan, tidak semua bid'ah itu disepakati ulama. Ada bid'ah-bid'ah yang diperselisihkan, contohnya qiraatu yasin alal muhtadar, membacakan yasin kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut, bid'ah menurut Al-Albani, sunnah menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, demikian juga Syekh Saleh Fauzan. Maka tidak semua bid'ah itu satu hal yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah. Dijumpai tidak sedikit, untuk tidak mengatakan banyak, ya, perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya. Dan hendaknya orang itu tidak memberikan sikap yang sama antara perkara yang disepakati kebid'ahannya dan perkara yang diperselisihkan kebid'ahannya. Terutama apalagi adalah diperselisihkan di antara ulama-ulama yang memang terkenal tamassuk bil kitab was sunnah. Oleh karena itu, di satu kesempatan Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang apa hukum qiraatu yasin untuk orang yang dalam kondisi sakaratul maut, sunnah ataukah bid'ah? Maka jawaban beliau, sunnah dan bid'ah. Maka beliau mengatakan hukumnya sunnah wal bid'ah. Sunnatun ingdaman, sunnah menurut orang yang menilai hadisnya hadis yang kuat, dan bid'ah menurut orang yang memilih bahasanya hadis tentang hal tersebut hadis yang dhaif. Maka sebagian amal ketika kita ditanya apakah sunnah ataukah bid'ah, boleh jadi jawabannya sunnah dan bid'ah. Boleh jadi sunnah dan bid'ah. Tidak mesti harus kemudian milihnya salah satu, sunnah saja atau bid'ah saja. Namun boleh jadi pilihannya adalah, jawabannya adalah sunnah dan bid'ah. Sunnah menurut ulama yang menilai hadisnya kuat, bid'ah menurut ulama yang menilai hadisnya lemah. Oleh karena itu, apa hukum adzan untuk bayi, dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Jawabannya dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dianjurkan menurut ulama yang menilai hadisnya adalah hadis yang kuat, hadis yang derajat hasan, dan itu adalah pendapat Tirmidzi, pendapat Ibnu Qayyim, pendapat penulis Tuhfatul Ahwadhi, Mubarak Furi, pendapat Al-Baghawi, Demikian juga pendapat Ibnu Baz. Dan tidak dianjurkan menurut yang menilai hadisnya hadis yang lemah. Ini enggak mesti jawabannya harus satu, boleh jadi jawabannya itu dua. Dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Dianjurkan dan tidak dianjurkan. Sunnah ataukah bid'ah? Sunnah dan bid'ah. Nah. Kalau Anda menguatkan memilih ulama yang mengatakan hadisnya Yasin untuk orang yang muhtadhar itu hadis derajatnya hasan, ya, maka itu satu hal yang dianjurkan. Silakan yang mengamalkannya dihormati dan tidak perlu kemudian dicela dan dianggap oh sekarang telah berubah menjadi ahli bid'ah atau tidak demikian, wah sekarang sudah melenceng. Tetap masih di jalan yang tetap masih di atas jalan yang benar. Cuma sekarang kemudian boleh jadi kemudian ilmunya berubah, pengetahuannya berubah tentang kualitas hadis tersebut. Namun siapa yang meyakininya sebagai hadis yang dhaif, ya maka janganlah dia mengamalkannya. Kemudian beliau sampaikan tentang maka oleh karena itu qiraatul Quran berkaitan dengan orang yang mati atau mau mati, beliau bagi menjadi dua bagian. Ada yang dianjurkan yaitu untuk muhtadhar, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, dan ada yang bid'ah. Yang bid'ah beliau sebutkan ada tiga macam. Yang pertama adalah al-qiraatu 'indal janaiz. Habis orang yang meninggal dunia di sebagian tempat itu kemudian khutmah wahidah, khatam Al-Quran dari awal sampai akhir baru dimakamkan. Nanti sampai makam juga ada khutmah lagi, satu khutmah lagi dari awal sampai akhir, bacakan Al-Quran dari awal sampai akhir. Kemudian inda alal qabri, setelah selesai dimakamkan ada baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah liruhil mayit, setelah orang tersebut lama meninggal atau setelah seminggu atau setelah 40 hari atau lebih dari itu, ya, baca Al-Quran kemudian ditujukan untuk mayit. Menurut beliau tiga hal ini, tiga-tiganya hukumnya adalah bid'ah. Kemudian yang kedua ahkamul wafati, ketentuan seputar kematian. Dianjurkan jika orang tersebut telah betul-betul meninggal dunia untuk dipejamkan matanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata Abu Salamah tatkala Abu Salamah meninggal dunia, dan Nabi katakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basaru, sesungguhnya roh itu jika dicabut maka pandangan mengikutinya. Maka hadis ini dalil bahasanya roh itu materi. Roh itu materi, karena tapi ahul basaru bisa diikuti oleh pandangan. Maka terdapat pembicaraan tentang masalah roh, apakah dia materi ataukah bukan materi. Dan hadis ini dalil bahasanya roh itu materi. Kalau dia bukan materi tidak bisa diikuti, apa yang mau diikuti karena dia bukan materi. Kemudian Nabi katakan fala taqul illa khairan, maka janganlah kalian berkata-kata kecuali yang baik-baik, karena malaikat mengaminkan semua apa yang kalian katakan. Diriatkan oleh Muslim. Maka di antara waktu mustajab doa adalah setelah ada orang yang meninggal dunia. Ini tadi sakaratul maut, sekarang meninggal dunia, maka itu waktu mustajabnya doa. Dan sebabnya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena malaikat mengaminkan semua ucapan yang diucapkan oleh keluarga mayit dan orang yang tamu yang datang. Maka jaga mulut baik-baik, jangan mengatakan kenapa engkau pergi, bagaimanakah hidupku, nanti betapa susahnya hidupku. Ya betul, susah hidupnya setelah itu. maka janganlah kalian katakan kecuali yang baik-baik. Karena apa yang kalian katakan menjadi doa dan diaminkan oleh malaikat. Kemudian dianjurkan menutupi badan si mayit setelah betul-betul wafat dengan satu kain panjang. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Aisyah radhiallahu anha, senya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah wafat sujia, maka beliau ditutupi bibarti hibratin dengan kain. Bardin satu kain segi empat panjang, hibrah satu jenis adalah jenis kain. Muttafaqan alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang baris sepatunya bersegera untuk tajahiz, bersegera untuk merawatnya. Idza tahaqqaqa mautuhu, jika matinya adalah satu hal yang pasti. Kalau dia belum pasti mati, ya jangan. Nanti boleh jadi mati gara-gara kita buntel dia, mati karenanya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahra nai ahlihi. Tidak sepatutnya jasad seorang muslim yang telah meninggal ditahan, dipertahankan di tengah-tengah keluarganya. Diriatkan oleh Abu Dawud. Kemudian manfaat yang lain, maka kenapa perlu disegerakan? Karena mengamalkan hadis. Non hadis ini dhaif sanadnya, namun maknanya benar dan nanti akan didukung oleh hadis yang lain yang nanti akan kita baca. Kemudian alasan yang lain, ini alasan logika, li anna fi dzalika hifdzan lil mayyit min taghayyur. Karena hal tersebut adalah menjaga mayit, melindungi mayit dari mengalami perubahan. Sehingga sebelum dia berubah badannya, sebelum timbul macam-macam cairan, keluar cairan dan sebagainya, dia telah dimakamkan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, karamatul mayyiti ta'jiluhu, memuliakan mayit adalah dengan menyegerakannya. Dan banyak orang yang lebih memuliakan orang yang hidup daripada mayit. Maka dimuliakanlah orang yang hidup, ditunggulah anaknya yang sedang safar, yang sedang menuju ke sini, ditunggu-tunggu, boleh jadi sampai seharian atau bahkan lebih. Namun malah mayitnya tidak dimuliakan. Ini malah yang dimuliakan anaknya, bukan malah bapaknya. Ini padahal harusnya ya, yang lebih berhak untuk dimuliakan ini bapaknya atau orang tuanya. Dan karamatul mayit, memuliakan mayit adalah dengan menyegerakannya. Namun tidaklah mengapa ayung tadar bihi, ditunggu orang yang mau hadir min wali, dari keluarganya atau yang lainnya. Ingkana qariban, jika tidak lama. Walam yuksa alal mayit min at-taghayyur, dan tidak dikhawatirkan jenazah mengalami perubahan yang sangat parah gara-gara harus menunggu. Kemudian dibolehkan al-i'lam, mengumumkan kematian seorang muslim, manakala tujuannya dan kepentingannya agar segera orang-orang itu datang membantu untuk merawatnya, atau hadir pada jenazahnya dan mensolatinya serta mendoakan kebaikan untuknya. Adapun al-i'lam, mengumumkan kematian, matinya seseorang ala sifatil jaza'i, dalam bentuk berkeluh kesah dan menyebut-nyebut kelebihan, keunggulannya, fadhalika min fi'lil jahiliyah, maka itu termasuk perbuatan jahiliyah yang disebut dengan an-na'yu. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin na'yi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an-na'yu. An-na'yu adalah pengumuman kematian orang yang meninggal dunia ala jahiliyah. Ya, maka berkaitan dengan mengumumkan kematian, ya, maka di sini penulis membaginya menjadi dua macam. Ada mengumumkan kematian yang mubah, bahkan boleh jadi lebih dari mubah jika tidak ada yang ngurus, kalau tidak diumumkan. Dan ada pengumuman kematian yang terlarang. Maka hukumnya mubah manakala agar orang itu datang mensolatinya, agar orang datang membantu proses untuk perawatannya. Dan hukumnya terlarang manakala pengumuman tersebut tujuannya adalah berkeluh kesah, menyatakan kesedihan akan meninggalnya mayit dan menyebut-nyebut kelebihannya. Kelebihan si mayit meninggal dunia dengan tenang, padahal nyatanya tidak tenang. Maka itu adalah fi'lul jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Wa minhu, dan termasuk pengumuman kematian mayit yang terlarang adalah hafalatu ta'bin. Hafalat itu perayaan, ta'bin maknanya menyanjung-nyanjung mayit. Ada mungkin boleh jadi satu perayaan tertentu yang ada di sebagian tempat, yang kemudian di sana disanjung-sanjunglah mayit. Wa iqamatul ma'atim, dan mengadakan jamuan makan kematian. Kemudian dianjurkan segera melaksanakan wasiat si mayit. Dan yang dimaksud wasiat di sini adalah wasiat yang dianjurkan tadi. Wasiat sebagian dari hartanya tolong gunakan untuk kegiatan sosial, karena manfaatnya adalah menyegerakan pahala untuk si mayit. Dan Allah menyebutkan wasiat terlebih dahulu sebelum utang dalam sejumlah ayat. Ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan wasiat dan motivasi agar dikeluarkan. Kenapa istilahnya dikeluarkan? Ya karena dikeluarkan hartanya. Saya punya duit sekian, tolong 10 juta berikan untuk kegiatan sosial. Maka tentu harus dikeluarkan untuk dibelanjakan dan dalam rangka melaksanakan wasiatnya mayit. Maka wasiat yang dimaksudkan di sini adalah wasiat yang hukumnya sunnah tadi, hukumnya dianjurkan tadi. Wasiat untuk beramal soleh dengan harta yang ada sebelum meninggal dunia. Kalau menyegerakan pelaksanaan wasiat semacam itu hukumnya dianjurkan, namun menyegerakan membayar utang hukumnya wajib. Baik hutang itu adalah hutang kepada Allah semacam zakat yang belum dibayarkan, atau haji yang sudah menjadi kewajiban dan belum dilaksanakan, atau nadar taat yang belum dikerjakan, atau kafarah, boleh jadi kafarah sumpah atau yang lainnya yang belum terlaksana. Ini semua utang kepada Allah. Atau utang kepada sesama manusia semacam mengembalikan barang amanah, mengembalikan al-khusuf barang rampasan, wal-ariyah barang pinjaman. Baik barang-barang amanah tadi dipesankan untuk dikembalikan atau tidak dipesankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nyawa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai dibayarkan utang tersebut. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, dinilai hasan oleh At-Tirmizi. Yang dimaksud mu'allaqatun itu artinya mutalabatun bihi. Dia akan selalu dituntut untuk membayarkannya sampai dibayarkan. Maka dituntut baginya alaihi untuk membayar utang, minadaini utang. Ya betul itu redaksinya, yang lain alaihi, habis bihi terus alaihi. Oh, mutolabatun bihi terus. Oh, salah ceritakan saya. Mutolabatun bima alihi minadain mahbusatun. Yang dimaksud tergantung dengan utang maknanya adalah mutallabatun lima alaihi minadain. Dia dituntut dikarenakan utang yang menjadi kewajibannya mahbusatun dan dia tertahan. Bima, bukan lima, bima. Enggak, kalau bihi sulit dipahami. Kalau pakai cetakan bima, ya. Bima alaihi minadain lebih, ya, lebih bisa dipahami. Tapi kalau bihi alaihi, tempat saya bihi alaihi, ini sulit ini memahaminya. Gimana maksudnya ini? Namun ada versi cetakan mutallabatun bima alaihi. Nah itu lebih bagus. Dia dituntut bima alaihi dengan apa yang jadi kewajibannya berupa utang dan dia ditahan. Maka fafihata, maka dalam hadis ini terdapat motivasi untuk segera menyelesaikan utangnya mayit. Dan ini adalah berlaku fiman untuk orang yang lahu malun, punya harta untuk membayarkan utangnya. Adapun orang yang tidak punya harta untuk membayarkan utangnya dan melunasi utangnya, maka nanti dirinci jika dia adalah orang yang bertekad untuk melunasi, ternyata sampai mati hartanya tidak cukup untuk melunasinya. Maka terdapat dalam sejumlah hadis, hadis yang menunjukkan bahasanya Allah nanti yang akan melunasinya. Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan membuat orang yang menghutang, di akhirat Allah akan buat orang yang menghutang itu ridha kepadanya sehingga tidak menuntutnya. Namun orang yang namun hartanya tidak cukup untuk bayar utang dan dia mati dalam keadaan memang tidak punya tekad untuk bayar utang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya. Allah akan, ya, maka dia tentu akan berhadapan dengan orang yang menghutanginya nanti pada hari kiamat. Maka kalimat yang baru saja kita baca menunjukkan anak tidak punya kewajiban untuk membayar utang orang tuanya. Ketika anak cuma kewajiban membayarkan utang orang tuanya dari harta peninggalan orang tuanya. Dari harta orang tuanya. Setelah habis kok belum lunas? Apakah anak punya kewajiban untuk melunasi dari harta pribadi anak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Namun seandainya anak mau berbuat baik, maka itu termasuk berbuat baik. Namun bukan berbuat baik yang wajib. Sekedar namun berbuat baik yang dianjurkan. Ya, maka tadi maka dianjurkan untuk segera melunasi utang untuk mayit ya meninggalkan harta yang dari harta tersebut utang bisa lunas ini dengannya. Namun gimana kalau tidak lunas? Maka dirinci dan rinciannya tidak dikaitkan dengan anak. Rinciannya dikaitkan dengan mental dan itikad orang ini ketika berutang, apakah itikadnya baik ingin melunasi ataukah itikadnya itikad yang tidak baik, tidak ada keinginan untuk melunasi. Kemudian berikutnya adalah memandikan mayit. Di antara hukum terkait dengan jenazah, wajibnya memandikan mayit, dan ini adalah kewajiban orang yang punya ilmu tentang memandikan mayit dan memungkinkan baginya untuk memandikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang dilempar oleh untanya, dan ini kejadian saat hajatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, mandikanlah dia dengan air dan sidr dan dengan daun bidara yang telah ditumbuk, atau bisa juga digantikan dengan sabun atau alat pembersih lainnya. Dan terdapat hadis mutawatir tentang memandikan mayit dalam Islam, dan ini mutawatir secara ucapan dan praktek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun juga dimandikan ketika beliau meninggal dunia, padahal beliau adalah tahir mutahhar, suci dan disucikan. Maka bagaimanakah dengan orang selainnya? Memandikan mayit adalah fardu kifayah atas orang yang punya pengetahuan tentang keadaannya dari kalangan kaum muslimin. Maka seandainya tidak dimandikan, mayit tidak dosa, ya. Mayit tidak dosa karena dia mau mandi juga enggak bisa, ya. Maka jika mayit tidak ada yang memandikannya, mayit tidak dosa. Yang dosa orang yang hidup, yang tahu, yang bisa namun tidak memandikannya. Kemudian berkaitan dengan masalah memandikan jenazah, maka laki-laki hanya dimandikan oleh laki-laki dan perempuan oleh perempuan. Itu hukum dasarnya. Wal aula, dan yang lebih baik dan yang lebih utama, dipilihlah untuk memandikan mayit orang yang thiqah. Orang yang thiqah, thiqah itu kalau bahasa ilmu hadis adalah singkatan dari dhabitun adlun. Orang yang hafalannya baik dan baik agamanya. Namun yang dimaksud dengan thiqah di sini adalah orang yang terpercaya. Yang dimaksud dengannya adalah al-amin, orang yang bisa dipercaya seandainya melihat kekurangan mayit, keburukan mayit, dia tidak akan mencerita-ceritakannya kepada majalah Hidayah atau yang lainnya. Ini karena dia orang yang terpercaya, dia memandikan, dia tahu dapat melihat aib dan kekurangan mayit, dia sembunyikan, dia jadikan hal tersebut sebagai amanah yang tidak akan dia cerita-ceritakan kepada orang lain, siapapun dia, istrinya sendiri sekalipun. Cari orang yang semacam itu al-afdal. Kemudian ditambah, dia adalah arifun, orang yang mengerti ketentuan memandikan jenazah, karena memandikan jenazah hukum syar'i yang punya tata cara tertentu, yang tidak mungkin orang bisa menerapkan hukum tersebut ila alimun, kecuali orang yang berilmu biha tentangnya, sehingga mengetahuinya ala wajib syar'i dalam bentuk yang memang dituntunkan. Kemudian yang dinomor satukan dalam tawali, dalam mengurusi pemandian mayit, adalah wasi, orang yang ditunjuk oleh mayit. Jika mayit sebelum meninggal telah berwasiat agar yang memandikannya adalah person tertentu, dan ternyata dicek person tertentu tadi adalah adlun thiqatun, orang yang baik agamanya dan orang yang terpercaya alias amanah, maka wasi orang yang ditunjuk ini lebih diutamakan untuk memandikan. Maka diutamakan dalam masalah memandikan mayit wasiyuhu bidzalik, orang yang ditunjuk oleh si mayit untuk memandikannya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun berpesan dan berwasiat agar istrinya lah Asma binti Umais yang memandikannya. Maka di sini atau riwayat ini dalil bahasanya perempuan boleh memandikan jenazah suaminya, sebagaimana seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Dan inilah satu-satunya pengecualian. Hukum dasarnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri. Maka anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya. Kakak perempuan tidak boleh memandikan adik laki-lakinya. Jika demikian yang persaudaranya makin sangat dekat, gimana lagi dengan orang lain? Kan ini berkaitan dengan masalah aurat. Dan tidak ada aurat antara suami dan istri, maka dia yang paling berhak untuk memandikannya. Lain lagi jangan kerabatnya dan saudaranya yang lain. Maka ada ketentuan aurat yang tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat dan tidak boleh terlihat. Oleh karena itu, pada dasarnya laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri. Ya, sebagaimana seorang suami boleh memandikan istrinya, dan Anas radhiyallahu anhu berwasiat agar yang memandikan jenazahnya adalah Muhammad bin Sirin. Kemudian setelah wasi dalam masalah memandikan mayit adalah abul mayit, bapaknya mayit. Maka dia yang lebih berhak untuk memandikan anaknya, karena dia punya kekhasan yaitu al-hunu, kasih sayang, wa syafaqah, kasih sayang terhadap anaknya. Setelah itu kakeknya, li musyarakati, karena kakek itu semisal dengan bapak dalam makna di atas sayang dan belas kasihan. Ya, bahkan boleh jadi di praktek di masa kita kakek itu lebih sayang ya. Ya, kakek itu lebih sayang pada cucunya daripada bapaknya ya. Bapaknya sendiri ya. Bapaknya yang kandung tidak begitu, kakeknya sangat sayang. Suman akrab fal akrab, kemudian yang lebih jauh dan lebih jauh dari asoba ali, warisnya. Setelah sama sekali tidak ada, barulah ajnabi, laki-laki yang bukan keluarga. Inilah urutan, namun urutan ini urutan aulawiyah, urutan afdoliyah, yang paling afdol. Manakala semuanya pintar mandikan mayit, dan manakala semuanya tolabu bihi, minta agar dialah yang memandikan. Wa'ilah jika tidak ada demikian, tidak ada kemudian meminta untuk yang memandikan, maka hendaknya yang dinomor satukan adalah orang yang menguasai hukum-hukum memandikan. Itu lebih diutamakan daripada yang tidak punya ilmu. Kemudian perempuan juga hanya dimandikan oleh perempuan, dan yang terbaik untuk memandikan seorang perempuan yang telah meninggal dunia adalah wasiatuha, yang dia tunjuk. Maka ketika wanita tersebut bisa berpesan sebelum meninggal dunia agar dimandikan oleh perempuan tersebut, maka perempuan itulah yang dinomor satukan daripada yang lain, jika memang perempuan yang ditunjuk tadi punya kelayaan untuk itu. Suma ba'da, kemudian setelah itu, maka yang mengurusi pemandian jenazah mayit ini adalah al-qurba fal-qurba, adalah kerabat yang dekat, kemudian yang kurang, yang lebih jauh dan lebih jauh di antara perempuan-perempuan keluarganya. Maka tadi dikatakan bahasanya wasi itu dinomorsatukan jika dia punya kelayaan dan memang pintar menguasai hukum-hukum itu, hukum-hukum mandikan. Nah, kalau dia enggak punya kelayaan, berarti tetap tidak bisa dinomorsatukan. Falmaratu, maka perempuan yang mengurusi pemandiannya adalah perempuan, sesama perempuan dengan urutan di atas. Dan laki-laki juga yang mengurusi pemandinya adalah sesama laki-laki sebagaimana keterangan di atas. Dan masing-masing dari suami istri boleh memandikan pasangannya. Artinya seorang laki-laki boleh memandikan istrinya dan seorang istri boleh memandikan suaminya. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu berpesan agar dimandikan oleh istrinya sendiri, dan karena Ali itu memandikan istrinya Fatimah, dan Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat. Dan ada riwayat yang semacam itu dari selain Abu Bakar dan Ali, dari kalangan para sahabat. Namun masing-masing baik laki-laki atau perempuan boleh memandikan jenazah anak-anak yang umurnya kurang dari 7 tahun, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Karena Ibn Mungdir mengatakan, telah bersepakat semua orang yang aku hafal, yang aku ketahui dari para penuntut ilmu, bahasanya Anal mar'ah, tafsirnya perempuan boleh memandikan anak kecil, as-saghir, yang masih kecil. Dan dikarenakan karena anak kecil yang kurang dari 7 tahun itu belum memiliki aurat saat dia hidup, maka demikian juga dia tidak punya aurat setelah dia meninggal dunia. Dan alasan yang lain karena Ibrahim anaknya Nabi dimandikan oleh sejumlah perempuan-perempuan. Maka demikian kalau masih terlalu kecil boleh lawan jenisnya yang memandikannya. Namun walaisa limra'atin, namun tidak boleh bagi seorang perempuan untuk memandikan anak yang sudah 7 tahun. Kalau kurang dari 7 tahun boleh, namun yang sudah 7 tahun atau lebih tidak boleh. Demikian juga laki-laki tidak boleh memandikan anak perempuan yang sudah berumur 7 tahun atau lebih. Kemudian tidak boleh bagi seorang muslim memandikan jenazah orang kafir atau menggotong jenazahnya atau mengkafininya atau mensolatinya atau mendoakannya atau mengiring jenazahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memberikan loyalitas kepada sekelompok orang yang Allah murkai. Maka ayat ini menunjukkan dengan redaksi yang umum haramnya memandikan orang kafir, apalagi memikulnya dan mengikuti jenazahnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau tusali ala ahdin minhum mata abada, janganlah engkau mensolati satupun dari orang-orang munafik yang meninggal dunia abadan sama sekali, dan janganlah engkau berdoa di dekat kuburnya, innahum kafaru billahi, karena mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas bagi seorang mukmin dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Maka tidak boleh memohonkan ampunan, wala demikian juga tidak boleh memakamkannya. Akan tapi di dalam yujad, jika tidak dijumpai orang yang memakamkannya dari sesama orang kafir, maka muslim boleh memakamkannya. Namun cara muslim memakamkan jenazah orang kafir, karena tidak ada orang kafir yang lain, biayul kihi, tidaklah dia campakkan di galian. Tidak perlu kemudian hati-hati banget, tidak, ya, mabuk itu tidak apa-apa. Man'an li tadarur, karena tujuan dari pemakaman, ketika seorang muslim memakamkan jenazah orang kafir, tujuannya adalah mencegah si muslim ini mendapatkan bahaya karena justatihi, karena bangkai orang yang kafir yang mati. Maka tujuannya itu, bukan tujuannya penghormatan. Maka anda harus dan pelan-pelan, ya. Ya, udah kayaknya udah masuk tinggal dilepas, ya udah dilepas ini. Ya. Kemudian dalilnya wal ilqa'i qatla badrin fil qalib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuang, menjatuhkan, melemparkan qatla badrin, orang-orang musyrik Mekah yang mati di perang Badar yang jumlahnya 70 orang. Fil qalib, di sumur yang mati, sumur kering yang ada di daerah Badar. Nabi buang ke situ jenazah 70 orang orang kafir yang gugur yang mati di medan perang Badar. Dan dan demikian pula seperti itulah hukum untuk orang yang murtad. Boleh jadi murtad karena meninggalkan salat secara sengaja atau adalah pelaku bid'ah yang membatalkan iman. Maka demikianlah wajib sikap seorang muslim terhadap orang kafir, baik ketika dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia, adalah sikap berlepas diri, wal bardo dan kebencian. Itu semua letaknya di hati. Adapun apa yang dinampakkan, maka itu adalah terkait dengan masalah berbuat baik kepada sesama. Maka boleh jadi sikap tetap biasa, namun sebenarnya ada kebencian, ada kemudian ketidaknyamanan, ketidaksukaan ketika bersama orang kafir. Allah Ta'ala menceritakan kekasihnya Ibrahim dan orang-orang yang bersama itu para rasul. Ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kafir dengan kalian dan nampak antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan dan kebencian abadan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Dan Allah Ta'ala beriman dan tidak anda jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuatuna man hadallaha wa rasulah. Sering diterjemahkan dengan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Namun kalau saya Muthaimin tidak menerjemahkan yuadunya dengan mencintai. Saya Muthaimin di Sarabul Marum beliau Fathudzil Jalali wal Ikram di Babul Jenazah, beliau sampaikan bahasanya yuaduna itu beda dengan yawuduna. Ada wadda yawuddu, itu mencintai. Kalau ini wadda yuwaddu, lain. Lain wazannya, lain wazannya. Maka kalau Ibnu Utsaimin mengatakan ini tidak pas kalau diterjemahkan dengan mencintai. Dan yuwadduna itu maknanya adalah rela bersusah payah, rela melakukan, rela repot demi simpatiknya dan sukanya orang kafir. Rela untuk melakukan hal yang biasanya tidak dilakukan, rela untuk kerepotan demi supaya orang kafir itu memuji, simpatik dengan orang ini. Nah itu namanya yuaduna. Maka tidak ada jumpai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir yuaduna, bersusah payah untuk mencari cintanya orang-orang kafir. Adapun mencintai orang kafir, maka satu hal yang mungkin ada pada orang-orang yang beriman. Manakala cintanya dengan orang kafir adalah cinta tabii, mahabbah tabiiyah, cinta yang alami. Karena dia orang tua sendiri, bapak dan ibu yang punya jasa, meskipun kita tidak sepakat dengan agamanya, ada rasa cinta. Atau mencintai istri yang ahli kitab, ini gimana mau dinikahi kalau enggak dicintai. Namun itu mahabbah tabiiyah. Mahabbah tabiiyah, bukan cinta karena faktor agamanya. Maka itu cinta yawuduna. Sedangkan yang tidak mungkin ada adalah yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Berepot-repot, bersedia repot, bersedia repot untuk mencari simpati orang kafir. Walaukan apa, meskipun orang kafir tadi adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Dan kenapa tidak boleh hal-hal di atas? Tadi beliau katakan tidak boleh memandikan, memikul jenazah, mengkafani, mendoakan, mengikuti jenazahnya sampai ke pemakaman. Itu semua tidaklah dibolehkan. Wadzalika adalah hal tersebut karena antara kekafiran dan keimanan terdapat permusuhan, dan karena orang kafir itu memusuhi Allah dan Rasulnya dan agama Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita loyal kepada mereka ketika mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Dan di antara loyal, bentuk loyalitas kepada orang kafir adalah menjadi penggemar kaos sepak bola. Apalagi ada tulisan nama pemain bola yang kafir. Makanya ada di antara bentuk muwalatul kufar al haram, meskipun tidak sampai murtad karenanya, tidak sampai jadi pembatal iman, namun itu termasuk dosa besar. Nas'alullah, kita minta pada Allah agar Allah meneguhkan hati kita di atas kebenaran dan memberikan hidayah kepada kita jalan yang lurus. Kemudian disyaratkan air yang dipakai untuk memandikan jenazah adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, mubahan, airnya adalah air yang mubah, tidak dari hasil mencuri atau jebol kran milik PDAM atau yang lainnya. Dan di sini, kalau di sini beliau katakan itu syarat. Artinya kalau ada mayit kemudian dimandikan pakai air hasil curian, jebol kran milik PDAM, kemudian telah dikafani, maka mandinya belum sah. Kafan harus dibuka, dimandikan lagi. Karena beliau katakan di sini yustarat, disyaratkan. Namun insya Allah wallahu ta'ala a'lam, untuk mubahan tidak sampai derajat syarat, namun derajatnya adalah kewajiban, wajib namun tidak sampai derajat syarat. Karena syarat itu adalah wajib plus, wajib ma'aziyadah, itu namanya nanti disebut rukun atau disebut syarat. Kalau tahur iya, kalau tentu airnya air najis tidak sah mandinya, maka jadi syarat. Namun kalau mubah, insya Allah yang tepat tidak sampai derajat syarat, namun derajat wajib. Artinya seandainya ada air curian untuk memandikan jenazah, maka mandinya sah, namun orangnya dosa dan mayitnya tidak dosa, namun mayitnya tidak dosa karena dia tidak nyuruh demikian, dia tidak berwasiat demikian, itu ulah orang yang hidup saja. Wal afdal, dan yang lebih baik adalah air dingin. Air dingin di sini maksudnya bukan air yang dieskan ya, namun ya air biasa itu namanya air dingin. Maksudnya air yang tidak dimasak. Kecuali ada kebutuhan karena untuk menghilangkan kotoran mayit. Ketika mayit ini kotornya sangat kotor, maka hendaknya air pertama itu air hangat supaya bersih. Nanti setelah itu basuhan yang kedua, mandi yang kedua pakai air biasa. Atau karena memang cuacanya sangat dingin, maka tidak mengapa taskhin, memasak air supaya dan hangat dan dipakai untuk memandikan mayit. Dan tidaklah acara memandikan tersebut fi makanin masturin, di tempat yang tertutup dari pandangan, jangan di tempat terbuka, jangan di halaman, nanti jadi tontonan. Gimana nanti orang pada ngelongok-longok. Nah, harus di tempat yang tertutup dari pandangan dan betul-betul steril. Oleh karena itu beliau syaratkan maskuf. Ya, ada atapnya. Nanti jangan-jangan ada yang iseng manjat pohon kelapa untuk ngelongok dan penasaran. Maka cari yang beratap lebih baik. Namun beratap tidak harus melihat sikon. Jika banyak orang yang suka usil naik pohon mangga, bapak sambil nonton acara pemandian jenazah, ya berarti perlu ruangan yang ada atapnya. Namun jika tidak, asal cukup tertutup dari pandangan. Yang jadi kata kunci adalah tertutup dari pandangan. Boleh jadi min baitin, di satu di dalam rumah, au khaimatin atau tenda atau semacamnya, in amkana, jika memungkinkan. Kemudian yastur, kemudian mayit itu ditutupi antara pusar dan lututnya, dan hukumnya wajib. Kebelah tarsil sebelum dimandikan. Setelah ditutupi barulah yujarot min thiyabi, dilepasi. Ya, dilepasilah kainnya. pakaian yang dia kenakan. Maka yang pertama kali dilakukan, letakkan di satu tempat. Setelah itu cari anduk yang super lebar, dan yang itu antar pusar sampai lutut. Taruh itu anduk di, taruh anduk tersebut di pada mayit. Baru setelah itu ambil gunting dan potongi dalam keadaan motongnya sambil di bawah anduk. Faham maksud saya? Guntingnya, motongnya di bawah anduk untuk melepas kain yang dipakai oleh mayit. Bukan kemudian dipotongnya dulu, nah, terus nanti pas dibuka terus baru carikan anduk. Nah, ini orang meninggal dalam keadaan berpakaian, pakaian yang dia pakai letakkan di satu tempat, pasang anduk. Ini beliau katakan ini hukumnya wajib karena masalah menjaga aurat. Masalah menjaga aurat, ya, supaya pandangan kita tidak memandang aurat orang lain. Maka wajib beliau katakan, dan itu benar apa yang beliau katakan, hukumnya wajib. Pasang anduk terlebih dahulu yang tebal, yang lebar. Kemudian setelah itu baru cari gunting, potonglah kain yang dia pakai dan motongnya dari bawah anduk. Maka setelah ditutupi baru yujarot, ditelanjangi, dilepaslah kainnya dengan dipotong pakai gunting. Wayudha ala sariril ghusli. Setelah itu, namun ya lebih baik diletakkan dulu di tempat yang diinginkan, baru ya, baru tadi eksekusi dilaksanakan. Kalau di sini, di ini dikasih anduk, kemudian dilepasi kainnya, baru kemudian yudha diletakkan pada sarin satu tempat tidur atau sarirul ghusli, tempat pemandian yang tempatnya itu munhadir, menurun. Nahwari jilaihi, yang turun arah kaki. Kaki lebih rendah daripada arah kepala. Maka satu ini yang boleh jadi mungkin keranjang biasa atau dipan biasa, namun itu dikasih tambahan supaya lebih tinggi, yang untuk bagian kepala atau yang lainnya. Yang jelas dianjurkan agar posisi tempat dia dimandikan itu dari atas lebih tinggi, kepala lebih tinggi daripada kaki. Tujuannya apa? Lian sopa anhu alma wa ma yakhuju minhu, supaya air itu bisa insoba tercurahkan, supaya bisa mengalir cepat. Wa ma yakhuju minhu, dan apa yang keluar dari badannya si mayit ini, jika ada najis yang keluar maka bisa cepat hilang. Karena posisinya posisi menurun, ada najis yang keluar tambahi air, cepat tergelontorkan. Lain hanya kalau posisinya posisi normal dan biasa. Kemudian hendaklah yang hadir pada acara pemandian tersebut al-ghasil, eksekutor utama, cukup satu orang, orang yang memandikan. Waman yu'ainuhu, dan pembantunya yang ngambilkan air, yang ini ngambilkan anduk. Kalau ghasil ini dia yang menjadi eksekutor utama, ambilkan anduk, ambilkan air, ambilkan ini. Ya, kemudian dia yang kemudian melakukan penanganan secara langsung. Maka satu orang ghasil, satu orang yang bisa memandikan, ditambah orang-orang yang membantu pemandian. Wa yukrahu li ghairihim huduruhu, dan dimakruhkan li ghairihim, untuk selain mereka, huduru, untuk hadir. Maka untuk yang lain yang tidak berkepentingan, ya, dia cuma jadi penonton. Kalau cuma jadi penonton maka tidak boleh hadir di ruangan itu. Yang boleh hadir di ruangan itu yang memandikan, satu orang yang memandikan dan beberapa orang yang jadi pembantu, bantu untuk mengangkatkan, bantu mengambilkan anduk, bantu untuk mengambilkan air dan seterusnya. Jadi hukumnya makruh, dan makruh itu menjadi mubah indal hajah jika ada kebutuhan. Maka di antara kebutuhan yang disebutkan oleh fuqaha sehingga boleh atau bahkan malah sampai derajat dianjurkan ada yang menonton, itu manakala mayitnya ini adalah fasik dan nampak badannya dampak buruk kefasikannya. Ya, boleh jadi dia melotot, boleh jadi apa, ya, dampak buruk dari kefasikannya itu diketahui, maka hendaknya dipersilakan untuk masuk orang-orang yang fasik dari keluarganya. Maka ini laki-laki misalnya, yang fasik dia peminum khamr dan yang lain, nampak tanda yang buruk pada ya, pada jenazahnya. Nah, ini kok ada juga ini keluarganya, sepupunya yang teman mabuknya, itu suruh masuk. Sepupunya yang biasa pesta miras, suruh masuk. Biar dia juga melihat ya, bagaimanakah ya, ngerinya akhir dari pelaku maksiat. Maka dia cuma suruh masuk untuk nonton saja. Tukang mendem gak bisa mandikan mandikan mayit, suruh masuk untuk nonton, untuk jadi ibrah keadaan orang ini, agar jadi ibrah pelajaran untuk dia. Maka seandainya karena hal semacam, maka ini hukumnya boleh, karena di sini katakan hukumnya makruh. Dan tadi menghadirkan orang semacam itu supaya dia mengambil ibrah, ini ada makna dakwah, ada unsur dakwah, dan ini ada sebuah kebutuhan. Dan jika ada kebutuhan, maka makruh menjadi mubah. Kemudian wa yakunu at-tarsil, dan dapat pemandian bi ayurfa al-ghasil, ayurfa al-ghasil, maka orang yang memandikan si eksekutor meninggikan, mengangkat kepala mayit sampai dekat dengan posisi duduk, namun enggak sampai duduk. Kemudian dia lewatkan tangan, si eksekutor ini melewatkan tangannya pada perut, kemudian menekan perut namun dengan lembut. Tujuannya supaya keluar dari perut barang-barang dan materi-materi yang memang sudah siap untuk keluar. Dan pada saat itu maka adalah diperbanyak tuangan air. Maka adalah pada saat itu tuangan air diperbanyak oleh pembantu. Eksekutor itu kemudian nyirami air demikian banyak, kalau perlu pakai selang. Lihat haba bil kharid, supaya air itu membawa pergi al kharid, materi yang keluar. Nah, kemudian setelah itu si eksekutor meliliti tangannya dengan kharqah, dengan potongan-potongan kain khasinah yang kasar. Maka dia bisa pakai sarung tangan standar kesehatan, kemudian setelah itu dia ngambil kemudian untuk bisa lebih bersih, dan ngambil kemudian menggunakan potongan-potongan kain untuk istinja, untuk mengistinjakan mayit. Fayunaji al-mayita, kemudian dia istinjakan mayit, dan tidaklah dia bersihkan al-makhot, tempat keluarnya materi najis tadi, dengan air. Nah, dan ini belum mandi, ini baru persiapan. Ini proses sampai sini itu belum mandi, ini baru persiapan mandi. Maka ketika proses mandinya, yanwi tarsil, tidaklah si eksekutor berniat untuk memandikan. Dan dia menyebut nama Allah saat itu. Wallah a'lam, dalilnya qiyas dengan wudu. Karena mandi junub dan semacam itu dianjurkan untuk bismillah, qiyas dengan wudu, dan memandikan mayit wallah a'lam nampaknya juga dikiaskan kepada wudu. Kemudian diwudukan sebagaimana wudu untuk salat kecuali kumur-kumur dan istingsak. Ya, maka tidak perlu masukkan air ke mulut mayit. Yakfi, cukup untuk pengganti kumur-kumur dan istingsak, hendaklah si eksekutor mengusap giginya mayit dan lubang hidungnya dengan dua jarinya yang basah, atau pada dua jarinya tadi ada potongan kain yang basah dengan air. Jangan masukkan air ke dalam mulut ataupun ke dalam hidungnya. Kemudian setelah itu summa yaghsil ra'sahu, kemudian hendaklah dia guyur kepala si mayit dan jenggotnya, kalau punya jenggot ya. Di Indonesia banyak yang enggak punya jenggot maksudnya. Bi ghurwati sidrin, dengan sidr di sini adalah sidr yang tumbuh daun bidara yang telah ditumbuk. Ruhwah di sini maknanya berbusa, artinya sudah dicampur dengan air. Atau ruhwati sabun, atau sabun yang sudah berbusa, bukan artinya sabun yang berbusanya apa, sabun yang dicampur dengan air. Kemudian adalah dia guyur sisi kanan badan mayit. Sisi kanan itu mana saja? Bagian leher yang kanan saja, bagian leher yang kanan, kemudian tangan kanan, kemudian pundak kanan, kemudian separuh dadanya yang kanan, pinggangnya yang kanan, paha kanan, betis kanan, dan telapak kaki kanan. Yang kanan dulu, summa yukallibu, kemudian tidaklah dia balik, dia iringkan. Maka tidaklah dia miringkan ke arah kiri, sehingga yang di kemudian tidaklah dia iringkan ke arah ala jambil aisar, ke arah kiri, berarti lambung kiri itu yang di bawah, tujuannya untuk membasuh bagian punggung yang sisi kanan. Setelah itu selesai, maka membasuh sisi kiri badan si mayit. Kadzalik, sama seperti di atas. Setelah selesai sampai telapak kaki kiri, kemudian dibalik, dimiringkan ke arah kanan, dan dibasuhlah bagian punggung yang kiri. Dan saat memandikan ini semua, digunakanlah sidr, tumbuhan daun bidara yang telah dicampur dengan air. Ini digunakan mal ghusli bersamaan dengan proses pembasuhan tadi. Kalau tidak ada sidr, bisa diganti dengan sabun. Dan dianjurkan bagi si eksekutor untuk meliliti tangannya dengan potongan kain saat dia memandikan. Kemudian yang wajib itu adalah satu kali mandi. Dan tadi kiri sama kanan sudah selesai, itu sudah satu kali mandi. Wudu, terus kemudian basuh kepala, setelah itu badan, setelah di bawah kepala itu leher yang kanan kemudian yang kiri, sudah selesai, itu berarti satu kali mandi. Sudah mandi dapat sekali, maka cukup, maka yang wajib mandi sekali saja. In hasalal inqa, jika sudah bersih dengan sekali. In, jika hasalat telah terwujud, al inqa, bersih. Namun dianjurkan tiga kali mandi. Namun jika al inqa, bersih itu belum terwujud meskipun sudah tiga kali mandi, zada fil khosalat, maka jumlah basuhan dan mandian itu bisa ditambahi. Hatta yang qa, sampai bersih, boleh jadi meskipun sampai tujuh kali basuhan. Dan dianjurkan diletakkan di basuhan yang terakhir kapur barus, tentu kayak kapur barus yang sudah ditumbuk, dicampurkan ke air. Tujuannya untuk mengeraskan badannya mayit, mewangikannya dan mendinginkannya. Karena tujuan tersebut, maka kapur barus ini diletakkan di basuhan yang terakhir supaya awet bekasnya dan dampaknya. Dan itu semua dalam keadaan ini semua anduknya ada. Anduk tadi, jadi ada anduk ya. Nah, itu enggak anduknya kemudian dibuang ya. Ini semuanya itu untuk daerah pusar sampai lutut, semuanya di bawah nih, di bawah anduk. Gosok-gosoknya kemudian tadinya semuanya nih di balik anduk. Suma yunsafu al mayit bi thawbin, kemudian diandu'ilah, dikeringkanlah mayit dengan anduk, dengan kain, tentu dalam bahasa kita dengan kain anduk atau semacam itu. atau semacam itu. Maka dikeringkan bagian tubuhnya, diandukin biar kering. Setelah diandui sampai kering, maka handuk kedua ini letakkan di atas handuk pertama. Habis itu handuk yang di bawah yang basah, tentu basah ya handuk pertama. Kalau enggak basah, belum dimandikan itu ya. Letakkan handuk yang kedua. Handuk yang kedua itu cuma setengah basah. Karena handuk kedua ini cuma untuk ngandukin saja. Maka dia cuma setengah basah. Letakkan handuk kedua itu di atas handuk yang pertama yang basah. Setelah diletakkan, dilorot handuk yang basah dari balik di bawah handuk yang agak basah. Itu caranya. Demikian, bukan kemudian handuk basah kemudian disingkirkan terus pasang handuk yang kering. Dah, handuk yang kering itu letakkan di atas handuk yang basah. Setelah itu handuk yang basah ditarik dari bawah. Kemudian wayukosukum, dan dipotonglah kumisnya, dipotonglah kukunya jika panjang. Kemudian dicabutlah rambut bulu ketiaknya. Summa wa yuja'al al-ma'khud ma'ahu fil kafni, dan apa yang diambil darinya, potongan kuku dan sebagainya tadi, itu letakkan, dimasukkan di kain kafan. Widufar sya'uro sil mar'ati, kalau itu perempuan, maka rambut kepala perempuan itu dijalin, diikat, dibuat kelabang, dijalin menjadi tiga bagian. Tiga bagian itu ada kiri, kanan, kemudian tengah atau depan. Depan, kemudian bawah, kiri dan kanan. Kemudian jika itu tentu jika rambutnya panjang, wisdal, kemudian dijulurkan di belakang, berarti ditaruh di punggung. Kalau di sini gunting kumis dan seterusnya itu di akhir mandi. Namun bisa juga di awal mandi. Di sebagian referensi, di sebagian buku, itu di awal mandi. Maka sampai kemudian anduk tadi diganti, selesailah secara umum proses memandikan mayit itu telah selesai. Wa amma idza ta'adzara, jika tidak memungkinkan memandikan mayit karena tidak ada air, atau khawatir jenazah itu akan terpotong-potong jika dimandikan, karena dia majdzum, karena dia terkena lepra, atau muhtarok karena dia korban kebakaran, atau mayit itu adalah perempuan dan orang yang ada hanya laki-laki semua, dan tidak ada di antara laki-laki tersebut suaminya, atau laki-laki di tengah-tengah perempuan semua, tidak ada di antara perempuan tersebut istrinya, maka mayit dalam kondisi ini cukup ditayamumkan dengan debu, tidak dimandikan. Caranya cuma diusapkan wajahnya dan dua telapak tangannya, dan itu pakai min waro'i ha'il, pakai pelapis, artinya pakai sarung tangan. Dengan adanya ha'il pada tangan orang yang mengusap, maka cuma ditayamumkan. Tayamum ya cuma sama, enggak kemudian seluruh badan dikasih debu ya. Cukup aja dan telapak tangan. Namun jika yang tidak memungkinkan dibasuh adalah sebagian anggota badan mayit, maka dimandikan yang mungkin untuk dimandikan. Setelah itu ditayamumi dengan niat ditujukan untuk anggota badan yang tidak terkena air. Kemudian dianjurkan bagi orang yang memandikan mayit hendaknya mandi setelah dia selesai memandikan mayit. Non mandi setelah memandikan mayit itu tidak wajib, namun dianjurkan. Dan terdapat hadis yang menunjukkan hal itu. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Barudakana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.